Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat bertemu melalui siaran Radio Republik Indonesia dalam acara penyejuk iman. Mudah-mudahan Allah memberikan kita anugerah dan rahmatnya dalam mengkaji tafsir ataupun kalamullah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas surat Yunus ayat 94. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaik fas'alil ladzina yaqra'una alkitaba min qablika laqad ja'akal haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya, maka jika kamu wahai Rasulullah berada dalam keragu-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Ayat ini adalah ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman Allah, fa in kunta fi syakkin mimma anzalna, apabila Rasulullah merasakan dalam keragu-raguan, maka tanyakanlah kepada ahli kitab, yang mana mereka itu dikatakan ahli kitab karena mereka mengetahui kitab samawi yang pernah turun pada masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu sejak awal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak ragu mengenai apa? Mengenai risalah yang dibawakan Rasulullah, mengenai agama Islam yang dibawakan Rasulullah. Ketika kerabat beliau meminta, beliau menghentikan dakwah, beliau menjawab, "Demi Allah, apabila kamu meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar saya tidak meninggal, agar saya meninggalkan perintah ini, niscaya saya tidak akan pernah meninggalkannya." Perkataan ini muncul karena apa? Karena memang betul-betul keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlulah kita menjadi catatan dalam hal ini bahwa apabila Allah telah menetapkan risalah bagi pengikut Nabi, maka Allah akan menunjukkan redaksi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar sebuah pesan tentang tujuan, di samping untuk dirinya juga berlaku untuk pengikut-pengikutnya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ayat fa in kunta fi syakkin, berarti ini bukan saja ditujukan kepada Rasulullah tapi kepada seluruhnya. Kepada seluruhnya dalam arti kata, janganlah kita sampai menjadi orang yang ragu-ragu dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena ini adalah merupakan wahyu atau kalamullah yang tidak dibuat oleh siapapun, malaikat pun dan siapapun makhluk yang di muka bumi ini. Hanya Allah lah yang membuatnya. Berarti kita tidak boleh meragukan akan kebenaran, karena Allah mengatakan laqad ja'al haqq, laqad ja'akal haqq, telah datang kepadamu wahai Rasulullah al-haq, kebenaran. Kebenaran yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh ragu-ragu, maka kita harus percaya secara totalitas, karena inilah yang menjadikan kita sebetulnya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah merupakan perintah. Perintah apa? Perintah supaya kita jangan ragu-ragu dengan ayat Al-Quran yang kita baca setiap hari. Itu memang betul-betul mutlak firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah beritakan dan sampaikan fala takunanna minal mumtarin. Mungkin banyak ayat ini menyinggung supaya kita tidak menjadi orang-orang yang ragu-ragu. Mungkin di ayat surat Al-Baqarah ya Ustaz Dahlan ya, ini juga disebutkan bahwasanya kita dalam mungkin hampir sama al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena banyak sekali orang sudah yakin tentang firman Allah ini, tapi ketika dia menghadapi dan menjalani kehidupannya hari demi hari dapat di sana keraguan mungkin muncul. Maka disinilah Allah mengingatkan kita supaya kita kembali kepada firman Allah dengan faedahnya yang dapat kita ambil. Mudah-mudahan kita jauh dari orang-orang yang meragu-ragukan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada Ustaz Safiar dan Ustaz Dahlan, mungkin akan menambahi dari keterangan yang sudah saya sampaikan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai firman Allah, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika, maka jika kamu wahai Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dalam arti apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa juga dikatakan atau ditafsirkan juga Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an Kitabullah Subhanahu wa ta'ala, yang mana menjadi pedoman hidup kita. Maka dalam Al-Quran juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Itu Al-Kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita juga harus meyakini jangan sampai kita menjadi atau dalam keadaan keraguan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala yang dijamin dengan kesahihannya, kebenarannya. Maka sesungguhnya barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an yaitu petunjuk yaitu sesuatu Al-Qur'an yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena sesungguhnya Al-Quran ini adalah pedoman hidup bagi setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka jangan sampai kita menjadi keraguan dengan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di sini dalam arti keraguan, jangan sampai kita tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk dalam hidup kita menjalani kehidupan di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Maka sesungguhnya apabila orang telah jauh dengan Al-Qur'an, maka juga dia akan menjalani kehidupannya kehidupan yang sesat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita jadikan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu Al-Qur'an, kita jadikan benar-benar pedoman hidup dalam kehidupan kita, agar kita menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena sesungguhnya Al-Quran ini adalah yang telah diturunkan melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, dan setelah kita menerimanya dan harus kita yakini, harus kita aplikasi di dalam kehidupan kita. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya. Demikian dari saya. Para pendengar RRI di mana Anda berada, menarik sekali ayat kita yang kita angkat pada kesempatan ini, yaitu surah Yunus ayat 94. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu wujangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita khususnya umat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa gamblangnya, apakah mungkin engkau Muhammad ragu-ragu dengan apa yang kuturunkan kepadamu? Di sini maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba tanya kepada orang-orang yang membaca Alkitab, apakah mereka ini main-main atau benar? Maka yakinilah itu kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu min rabbik. Kebenaran milik Allah. Tidak ada kebenaran manusia. Kebenaran manusia hitungannya nisbi. Hari ini betul, besok sudah lain. Hari ini salah, besok juga bisa benar. Itu nisbi. Akan tetapi kebenaran Allah Subhanahu wa taala di salah satunya Al-Qur'an yang telah dipaparkan ustaz atau sumber narasumber kita tadi, bahwasannya Al-Qur'an sebagai manhaj, pedoman hidup kita, itu adalah merupakan mukjizat yang terbesar bagi umat Islam pada saat sekarang ini. Bagaimana mungkin? Itu kan sudah Allah janjikan. Sesungguhnya kata Allah, kami yang menurunkan Al-Qur'an, kami juga yang menjaganya. Apakah ini ultimatum yang salah? Allah telah memberikan kepada kita ultimatum yang dikultuskan benar. Ini Al-Qur'an, enggak ada keraguan-raguan. Ngapain kita meragu-ragukan Al-Qur'an? Tapi masih banyak yang dikatakan Ustaz Fajrul Haq dalam prolog pertama, banyak orang meyakini firman Allah ketika dalam hidupnya ini menjalaninya tidak mau dan ragu-ragu, khususnya juga dalam menafkahi hidup, dalam kehidupan kita. Sanggup orang mengatakan kalau mencari yang halal itu susah, apalagi yang haram. Ini kan sudah terbalik manusianya, sudah meleset dari garis-garis Al-Quran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjamin kalau punya anak, kami yang memberi makannya. Kan tetapi bukan Allah langsung yang memberikan, tapi sudah ada satu jaminan. Tidak ada manusia yang Allah sengsarakan di muka bumi ini selama dia itu mau berjalan kepada manhaj Al-Quran. Ini tambahan dari kami, Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Ustaz Satyar. Yang perlu kita baris bawahi di sini adalah ketika risalah sudah sampai kepada kita dengan Allah beritakan laqad ja'akal haq, telah datang kepadamu Rasulullah, adalah sebuah syariat, benaran, manhaj yang Allah berikan kepada kita. Ini sebetulnya ayat Al-Qur'an ini bukan saja ditujukan kepada Rasulullah, tapi sebetulnya sangat ditekankan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita bandingkan seorang komandan kalau diberikan perintah dari atasannya, maka perintah itu sebetulnya bukan untuk dia saja, tapi untuk dilaksanakan secara keseluruhan. Nah, untuk itulah jangan sampai kita mengatakan bahwasanya ini hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau untuk yang lainnya. Padahal ini adalah risalah secara keseluruhan, secara universal. Maka kenapa Allah mengatakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin? Karena banyak orang sebetulnya sebelum turun ayat ini sudah mengakui kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan catatan bahwasanya Rasulullah terkenal sebagai orang yang jujur, terkenal sebagai orang yang sangat ramah dan berkelakuan baik. Tapi ketika datang ayat Al-Qur'an itu semena-mena mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang perlu diingatkan Allah kepada kita. Janganlah kita sampai meragu-ragukan ayat Al-Qur'an tersebut. Maka untuk itulah kita supaya tidak meragu-ragukan, bacalah sering Al-Qur'an, renungkanlah ayat demi ayat, mudah-mudahan kita tetap menjadi orang yang tangguh walaupun bagaimana keadaan yang kita hadapi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.